فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس qanafidin a'azakumullah, kita masih pada pembahasan bab wujub Islam, bab wajib berislam. Setelah kita baca beberapa ayat yang menerangkan kewajiban untuk berislam dan larangan mengikuti agama selain Islam, sekarang kita masuk pada pembahasan beberapa riwayat yang berbicara masalah ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, وعن عائشة رضي الله عنها dan dari عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بحوثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتفت من أحدث في أمرنا, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru, أحدث fi amrina, tentang urusan agama kita ini, ma laisa minhu, yang tidak termasuk daripadanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Akhrajahu, Bukhari Muslim mengeluarkan hadis ini. Wa fi lafdin, dan juga dalam lafaz yang lain, lafaz Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami atau contoh sunnah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis ini khanatina azzaqullah dijelaskan oleh para ulama'una disebut dengan mizan lil a'mal al-zahirah. Hadis ini merupakan timbangan tolak ukur untuk amalan-amalan zahir. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat, mizanun lil a'malil zahirah. Itu merupakan timbangan tolak ukur untuk amal-amal yang batin. Terkait dengan amal yang batin, dilihat niatnya. Ikhlas atau tidak, karena Allah atau tidak, niatnya baik atau tidak. Dan terkait dengan amal-amal yang zahir, yang nampak, apapun bentuknya, maka timbangannya tolak ukurnya ialah sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Kalau amal itu sesuai dengan sunnah, maka dikatakan soleh. Tetapi kalau amal tersebut tidak sesuai dengan sunnah, khilafu sunnah, menyelisihi sunnah, bertentangan dengan sunnah, maka amal tersebut dikatakan toleh, dikatakan jelek, dikatakan jelek dan marfu' ala sahibihi, ditolak atas pelakunya, ditolak atas pelakunya. Maka di sini Rasulullah menerangkan kepada kita tentang salah satu dari dua persyaratan diterimanya amal ibadah. Bagaimana ma'ruf dikerangkan semua. Amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua syarat. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, dengan riwayat ini. Kalau kemudian salah satu daripadanya hilang, maka tertolak amal tersebut. Sebuah amalan ada keikhlasan, ada keikhlasan, dan sesuai dengan contoh Rasul, makbul, diterima. Ada amalan tidak ada keikhlasan, tetapi sesuai dengan sunnah Rasul, ditolak dikarenakan tidak ada keikhlasan. Adanya amalan ada keikhlasan, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ditolak. Dan yang keempat, ada amalan tidak ada padanya keikhlasan, juga tidak ada padanya sunnah Rasulullah SAW, maka lebih-lebih lagi ditolak atas pelakunya. Maka pilihannya cuma satu, harus ikhlas dan harus mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka di sinilah letak kewajiban kita berislam. Islam itu merupakan persyaratan diterimanya amal Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini, setiap muslim harus mempertanyakan setiap amalan yang dia lakukan. Apa rukun? Ketika dia beramal, harus ditanyakan apa niatannya? Lillahi ta'ala, karena Allah semata, ataukah karena niatan yang lain? Dan yang kedua, apakah amal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Dicontohkan, maka dikerjakan. Kalau tidak, maka tidak. Sehingga harus nantiasa dikoreksi dengan dua pertanyaan tadi. Apa niatnya dan apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan riwayat, semua amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tertolak. Satu amalan yang merupakan pondasi asas untuk sekian banyak amal-amal yang lain, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka amalan tadi berikut dengan cabang-cabangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya? Jadi yang namanya amalan terkadang hanya punya satu cabang saja, dia sendiri. Kalau amal ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ditolak. Amal ini saja, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Apalagi amalan yang kedua, ini amal merupakan kaidah, asas, fondasi untuk sekian banyak amal-amal yang lainnya. Atau amal ini memiliki sekian banyak cabang-cabang amal yang lainnya. Kalau fondasinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditolak fondasinya berikut dengan semua cabang-cabang amalannya. Barakallah. Dan ini merupakan pukulan belak bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kebid'ahan, baik bid'ah i'tiqad atau bid'ah amalan atau bid'ah lafaz atau yang semisalnya. Ditolak semua amalan, sia-sia. Barakallah. Wa qala rahimahullah wa lil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku kelak nanti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qila wa man ya'ba? Ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah yang enggan? Yang enggan masuk surga itu. Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah enggan, artinya tidak masuk ke dalam surga. Qala bin 'azzakumullah bil dibani, ummat Muhammad itu dibagi dua, Al-ummah ala qismain. Yang namanya umat dibagi dua. Ada ummatud da'wah, ada ummatul ijabah. Yang pertama umat da'wah, yang kedua umat ijabah. Pengertiannya, ummatud da'wah ialah sebuah umat yang harus didakwai kepada Islam. Sebuah umat yang harus didakwai kepada Islam. Mereka ini adalah kaum kufar dari kalangan Al-Yahud, Al-Nasara, ataupun orang-orang kafir yang lain. Namun dia mendapati masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat sekarang ini. Mereka dikatakan sebagai ummatud da'wah. Mereka ini kalau tidak berislam, kalau tidak berislam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadatain sebagai bentuk pernyataan iman kepada Allah dan Rasulnya, dikatakan kafir. Dan dipastikan kalau dia mati, hinar. Kalau dia mati kafir, maka dinyatakan kekal dalam neraka selama-lamanya. Paham ini ya? Ini jelas dikatakan sebagai orang yang sangat enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Orang yang umat da'wah dan dia mati dalam kekufurannya. Umat yang kedua dikatakan sebagai ummatul ijabah. Ummatul ijabah ialah sebuah umat yang telah mengijabahi. Apa itu mengijabahi? Menerima dakwah Rasulullah SAW. Itu umat ijabah. Umat yang menerima dakwah Rasul SAW. Mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Umat Islam barakallahu fikum. Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ummatul ijabah. Dia telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah SAW. Muslim dia. Terkait dengan Muslim ini, mereka ada dua macam. Ada yang Muslimun muti', ada yang Muslimun asi. Saya ulangi lagi, umat ijabah yang Muslim ini dua macam terkait dengan riwayat ini. Yang pertama, muslimun muti', orang Islam yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muti'un, ini man ata'a Rasul. Seseorang muslim yang mentaati Allah, yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam dengan sebaik-baiknya. Orang yang semacam ini fadlina anjakumullah yang dikasih kabar gembira dengan riwayat ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali engkau. Man ata'ani dakhala jannah, kata Rasul. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka jenis yang pertama muslimun muti', seorang muslim yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, jaminannya surga. Di antara mereka ada yang langsung masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Di antara mereka ya Pak ya. Sebagian mereka, di antara mereka ada yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Disebut dengan dukuh ya dukulun al-jannah dukulun awaliyah. Yang masuk ke dalam surga langsung masuk dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Di antara mereka pula ada pula yang masuk ke dalam surga dengan hisab terlebih dahulu. Ada pun jenis yang kedua disebut dengan muslimun asi. Seorang yang muslim tapi dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang muslim dia Islam, dia muslim, tapi dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimun asi. Beliau mengatakan di sini, "Wa man asani faqad adha. Wa man asani faqad adha." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah mengingkari. Artinya apa ini? Diancam. Diancam dengan neraka, tidak dimasukkan dalam surga. Terkait dengan ancaman neraka ini barakallahu fiik. Ini tergantung perincian kemaksiatannya. Kalau orang yang muslim bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan kemaksiatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dinyatakan kafir dan dinyatakan masuk ke dalam neraka selama-lamanya kalau dia mati kafir. Selanjutnya terkait dengan kemaksiatannya ini ada perincian lagi. Kalau kemaksiatannya, dosanya membuat dia keluar dari Islam, maka dia murtad dari agamanya. Dan dia muslim jadi kafir dengan kemaksiatannya. Kalau dia mati di atas kemaksiatan ini, maka dinyatakan fakat aba, sungguh dia telah enggan dengan hakiki masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, kalau kemaksiatannya, dosanya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dalam bentuk kabair sudah besar, kemaksiatan-kemaksiatan, misalnya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka orang yang semacam ini diancam dengan neraka. Tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Taala. Allah menghendaki akan diampuni, Allah menghendaki maka dia akan diazab, dan ujungnya nanti dia akan masuk ke dalam surga. Ini cerita kedua. Muslim bermaksiat, tapi maksiatnya ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Tetapi kalau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab terlebih dahulu dalam neraka. Setelah bersih semua dosanya, diangkat dari neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Intinya barakallahu fikum. Intinya, seseorang yang muslim, bukan kafir, kemudian dia taat kepada Allah dan Rasulnya, surga jaminannya. Dan ini yang mengharuskan kita harus jadi muslim. Yang berikutnya, seorang yang muslim, bukan orang kafir, seorang yang muslim dan dia mati di atas keislamannya, ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengamalkan apapun yang dia kerjakan, ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia nanti diazab terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu dikarenakan dosanya, dikarenakan kemaksiatannya, dikarenakan ininya dan itunya, tapi ujungnya nanti surganya Allah taala, dia tidak mungkin kekal selama-lamanya dalam neraka. Itu muslim barakallahu. Terdahulu ya. Maka ini semuanya dalil argumentasi yang amat sangat kuat yang mengharuskan kita berislam kalau ingin selamat dari neraka. Islam, muslim pasti surga tempat, entah langsung masuk dalam surga ataukah nanti setelah neraka dulu baru kemudian surga. Tentu yang terbaik warahmatullahi wabarakatuh, yang terbaik ialah seorang muslim yang mutiak, seorang muslim yang mentaati Allah taala, yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya dari sumbernya yang asli, dari kitabullah, dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dipelajari dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa tabi'in, dia ilmui kemudian dia amalkan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, dan istiqamah, terus istiqamah di atas sunnah tadi, di atas Islam tadi, di atas ketaatan tadi, insyaallah akan mendapatkan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga, entah langsung masuk ataukah nanti dia akan lebih dahulu dan masuk ke dalam surga ya Allah tabaraka wa taala. Wasyahid barakallahu fikum, yang diinginkan ini adalah wujud Islam, wajib berislam, harus berislam supaya selamat dari yang neraka dan supaya mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Dan awas, jangan sampai kalian memilih selain Islam neraka sama kalian. Tidak ada pilihan yang kedua. Orang kafir tidak ada sejarahnya tanpa Masyiah, tergantung kehendak Allah, tidak ada sejarahnya. Yang namanya kafir, Mati kafir, neraka tempat. Dan kemudian tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni orang kafir masuk dalam surga. Oh, tidak bisa. Tegas Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni semua dosa-dosa kesyirikan, yakni bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nabi Isa mengatakan, ini ucapan Nabi Wali saya, dia berikan dalam Al-Quran. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga atas dia. Dan tempatnya mana? Dan orang-orang yang zalim, yang musyrikin, tidak akan mendapatkan pembelaan dari Allah SWT. Maka riwayat ini sangat dinasihati Allah. Sekali lagi menegaskan kepada kita, menegaskan kepada kita pentingnya Islam, wajibnya Islam. Harus pilih kalau pilih Islam. Dua pilihan, imma Islam wa imma non-Islam. Yang Islam berbahagia insyaAllah, yang non-Islam maka dia akan mencara menjadi akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah wa fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disebutkan dalam sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, abghadun nasi ila Allah thalatha, abghadun nasi ila Allah thalatha, orang yang paling dibenci oleh Allah tiga. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Yang pertama, mulhidun fil haram, seseorang yang membuat kerusakan di tanah haram. Mulhid ilhad, bisa ilhadun badani, bisa ilhadun fikri, penyimpangan dalam bentuk fisik, mengadakan pemberontakan, pembunuhan dengan fisik di tanah haram, atau dimaknakan pula dengan ilhad, mulhidun fil fikr, yang menyimpang pemikirannya, menebarkan virus-virus kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan pemikiran, dan misalnya fil haram, di tanah haram. Tanah haram yang ada di dalam suci tanah ya, bukan tanah haram yang lainnya ya. Tanah haram cuma satu yang di sana itu. Nah, ada tanah haram yang di Karbala, itu haram-haraman. Gak haram tanaman. Tanah haram ini cuma ada tanah suci di Mekah. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang membuat kerusuhan di tanah haram. Karena membuat kerusuhan tempat yang lain hukumnya haram ya Pak. Lebih haram lagi kalau membuat kerusuhan di mana? Di tanah suci. Sebab di sana tempatnya Al-Ka'bah, di sana tempatnya Masjidil Haram. Barakallahu fiik. Sehingga orang-orang yang membuat kerusuhan di sana, yang mengadakan penghukuman di sana, itu penghukuman tidak cuma di Bali. Jika terjadi di wilayah-wilayah tertentu, karena dia mengadakan kerusuhan dengan penghukuman-penghukuman di sana, terlalu lagi mulhidin bin haram, keras ancamannya. Atau dia mengadakan kerusuhan-kerusuhan ketika haji. Ini terjadi ya, yang sering berbuat demikian ketika haji, orang-orang Rafidhah, Syiah ini, karena sengaja menghalang-halangi jamaah haji dan sengaja membuat mereka jatuh dari ijib-ijib. Di terowongan Mina, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melempar jumroh dan semisalnya, mereka demikian bikin kerusuhan. Seringkali membuat yel-yel, menyampaikan yel-yel ala Syiah di sana, membuat bising dan membuat ribut para jamaah haji yang lain. Itu lemparannya di kondisi sudah membuat kerusuhan di tanah haram saat haji lagi, dan yang dirusui jamaah haji lagi. Itu lebih berlipat-lipat kepada keharamannya. Begitu pula para kawan itu yang mengajarkan kebid'ahan, menyebarkan pemikiran-pemikiran dalam di sana, itu keharamannya lebih-lebih lagi. Allahumma Dan yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Dan seseorang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Dia muslim, tetapi yang dia cari bukan sunnahnya Rasul, tapi sunnah jahiliyah. Dinisbahkan kepada jahiliyah itu menunjukkan penyimpangannya, sunnahnya orang-orang yang tidak beres masa lalu, orang-orang jahiliyah. Akan terangkan insyaAllah pengertian sunnah jahiliyah. Wa muqallibun damam ri'in muslimin di ghairi haqqin liyuhdiyaqa damah. Dan yang ketiga, seorang yang menuntut darah seorang muslim dengan tanpa hak untuk dia tumpahkan darah, seorang yang membunuh kaum muslimin dengan tanpa hak. Rawahul Bukhari. Yang diinginkan di sini Barantin Azhar, poin yang kedua, di antara orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau Allah membenci seorang hamba, itu artinya hamba tersebut melakukan tindakan haram, tindakan besar, ancamnya neraka. Ada lagi yang lain. Di antara yang Allah paling benci, mubtadhin fil islami sunnatan jahiliyah. Seseorang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Apa maknanya? Disebutkan di bawah ini. Qalam Nuntaymiyyah rahimahullah. Syekhul Utsaimin Nuntaymiyyah rahimahullah menerangkan. Qauluhu sunnatan jahiliyah. Sabdanya Rasul sunnah jahiliyah. Yang dari jufiha masuk pada makna ini. Kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadah. Semua perkara-perkara jahiliyah yang mutlak ataupun yang muqayyad, yang terpatah. Ai fi syakhsin duna syakhsin, pada seseorang sama yang lain. Yani fanatik kepada orang tertentu, disebut dengan kultus individu. Kitabiyah, baik dalam bentuk kitabiyah, ini alihukul nafah. Awataniyah atau berhalaismu kaum muslimin. Au ghairihima, apa yang selain keduanya. Min kulli mukhalafatin, dari semua penyimpangan-penyimpangan yang menyelisihi lima ja'a bihil mursalun, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Itu sunnah jahiliyah. Yakni yang berseberangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berseberangan itu sunnahnya orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud wa Nasara, dari kalangan musyrikin, disebut dengan mutlaqah. Ataupun yang dilakukan oleh sebagian muslimin dari perkara-perkara yang melanggar sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam ta'asur, saksi, kultus individu, fanatik golongan, fanatik mazhab, fanatik ini, fanatik itu, fanatik masjid, fanatik pesantren, fanatik kiai, fanatik ini, semuanya itu semua dikatakan sebagai jahiliyah muqayyadah, terkait dengan pihak tertentu, terkait dengan orang, terkait dengan yayasan, terkait dengan lembaga, terkait dengan pesantren, terkait dengan kelompok, dengan guru, dengan ini, dengan itu semuanya dikatakan jahiliyah. Nah, orang yang kemudian mencari hal yang semacam itu atau terjatuh dalam perkara yang semacam itu, maka dia termasuk orang yang paling dicintai, yang paling dibenci oleh Allah Taala, yang paling dibenci oleh Allah Taala. Maka yang ada satu dari dua sunnah, sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah jahiliyah. Kata lagi yang lain, sunnahnya Rasul ialah Islam, sunnah jahiliyah yang melanggar sunnahnya Rasulullah Shallallahu dikatakan jahiliyah, tetap bertentangan dengan sunnah Rasul dan dinisbahkan kepada orang-orang jahiliyah tersebut. Sunnahnya Rasul membahagiakan, sunnah jahiliyah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikarenakan sunnah jahiliyah itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orangnya paling dibenci oleh Allah, maka tidak diperkenankan bagi setiap muslim untuk mencari sunnah jahiliyah ini. Seorang muslim tidak pantas kemudian mencari sunnah yang suci, atau sunnah Nasrani, atau sunnah Majusi, atau sunnahnya musyrikin, atau sunnahnya kaum munafikin, atau sunnahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau sunnahnya muta'asibah, orang yang fanatik. Namun seorang muslim berkewajiban untuk berkaitan dengan sunnah. berpegangan dengan satu sunnah, sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sekali lagi, ringkasnya harus Islam, harus sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak mau Islam, tidak mau sunnah, maka terjatuh dari sekian banyak ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Nabi Muhammad, semua dalil-dalil tadi dibawakan untuk menegaskan wujudul Islam la ghair, wajib Islam dan tidak yang lain. Hanya Islam, tidak perlu yang lain. Dalam semua perkara kehidupan, hanya Islam, tidak ada lagi yang lain. Dan kemudian Islamnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang benar, bukan Islam yang lain, bukan apa, bukan itu, bukan itu, tapi Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang benar, itulah yang hak, itulah yang membawa kebahagiaan di akhirat, itulah yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari Allah dan Rasulnya, dan yang selebihnya, yang lainnya diancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada. Allah Al-Musta'ah. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita teruskan kembali pembahasan akar, menyebutkan beberapa akar dari sebagian salaf yang menjelaskan tentang pentingnya berislam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.